بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. ثم اما بعد، فضل الله رحمكم الله وبارك الله فيكم. مسجد المدينة كان كتجو حديث أبي رقية تميم بن أوس الجاري رضي الله تعالى عنه، ما في صحيح مسلم: الدين النصيحة. يتنتم أجامة دلالة نصيحة. Setelah kita masuki poin nasihat berikutnya yang kata Rasulullah SAW, agama nasihat li a'immatil muslimin, bagi para pemimpin kaum muslimin, yang itu mencakup imamain, mencakup dua pemimpin, imamatun fiddin wa imamatun fissultah, kepemimpinan dalam agama dan kepemimpinan dalam kekuasaan. Yang keduanya saling bahu-membahu, saling menopang, menguatkan, sehingga yang satu tabiini nas anisyariatillahi azza wa jal, pemimpin agama, a'immatud din, a'immatul bayan, mereka lah yang mengingatkan manusia dari syariat-syariat Allah, menjelaskan kepada manusia syariat-syariat Allah, perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan a'immatus sultan, itu mereka para penguasa, yanfudhuna syariat Allah biquwwati sultan, mereka menerapkan syariat Allah SWT dengan kekuatan kekuasaannya. Sehingga keduanya saling bahu-membahu dalam hal ini. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin Al-Mutawatir menyebutkan bentuk nasihat li'a'immatid din, bentuk sikap yang baik, perilaku yang bagus terhadap para pemimpin agama, yaitu yang pertama dengan masing-masing kita semangat. Anil insan yahrusu ala talaqqi ma indahum min ilm. Hendaklah masing-masing kita semangat untuk mempelajari, menimba ilmu dari mereka dengan berbagai macam wasilah. Demikian pula makna yang kedua telah kita sebutkan, termasuk dari nasihat terhadap pemimpin agama, sikap baik kita terhadap mereka, alla yatatabba' al-insan awratahum wa awratihim wa zallatihim, jangan sampai untuk kita mengorek-orek kesalahan mereka, kekeliruan mereka, yang itu tentunya masih diberikan uzur. Sehingga tugas kita untuk diam dan mengembalikan ilmunya kepada para ulama yang lain yang berhak untuk menelitinya, atau mungkin yang lebih layak dan lebih pantas untuk menasihatinya. Kemudian makna yang ketiga dari makna nasihat li'a'immatid din, ar-ruju' ilaihi qabla al-fitan wa ba'da al-fitan. Ar-ruju' ilaihim, kembali kepada para ulama, kepada ahlul ilm, qabla al-fitan wa ba'da al-fitan, baik itu sebelum terjadinya fitnah ataupun setelah terjadinya fitnah. Maka kembalikan kita kembali dengan bimbingan mereka, dengan arahan mereka, para ahlul ilm, bagaimana dalam bersikap bagaimana dalam melangkah, bagaimana dalam menentukan prinsip-prinsip kita, maka kita kembali kepada mereka sehingga akan mendapati jalannya, akan mendapatkan solusinya. Ketika kita kembali dalam berbagai permasalahan, baik dalam keadaan aman, tidak ada fitnah, ataupun dalam keadaan penuh berbagai macam fitnah, sangat pentingnya untuk kembali kepada mereka. Karena Allah Subhanahu wa taala ingatkan, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Untuk kalian bertanya kepada ahli dzikir, para ulama, ahli ilmu, ketika kalian tidak tahu. Demikian pula di ayat yang lain, Allah SWT firmankan, وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِذَا قُلِ الْأَمْرُ مِنْكُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ. Apabila datang kepada mereka suatu perkara yang menyangkut keamanan atau menyangkut ketakutan, ada ubin, kebiasaan manusia menyebarkannya, apalagi yang berkaitan dengan fitnah, kebanyakan manusia senang untuk membicarakannya, senang untuk mengumbarnya, jadikan pembicaraan di berbagai macam majlis, di berbagai macam acara, mau itu kopi darat, kopi laut, diselingi dengan berbicara masalah fitnah. Ini tentunya tadi kalangan kita juhala, orang-orang yang bodoh. Tidak jangan umamru minal amni awil khufi ada ubi, menyebarkannya, enggak kuat, enggak tahan lisan kita untuk diam, untuk menahan diri, untuk tidak ikut andil bagian dalam hal itu. Tetapi kebanyakannya ingin komentar, ya, ingin memberikan ta'lim, ingin memberikan syarah, keterangan, padahal bukan hak kita. Oleh karena itu kata Allah, walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minkum wa ila ulil amri minhum la'alimahul ladina istanbituna wa minhum. Jika mereka kembalikan perkara itu kepada al-rasul sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi wa ba'da mamatihi, di masa kehidupannya alaihissalatu wassalam, atau terhadap sunnahnya, dicari jalan keluarnya dalam sunnah-sunnah Rasulullah SAW atau bimbingannya. Karena tidaklah Rasulullah SAW wafat melainkan meninggalkan kita di atas syariat yang jelas, sehingga cari kembalikan kepada sunnah-sunnah Rasulullah SAW perkara tersebut. Atau kata Allah, wa ila ulil amri minhum, atau kembalikan urusannya kepada ulil amri minhum, penguasa di antara mereka, pemimpin mereka, yaitu pemimpin agama dan pemimpin kekuasaan. Dan dalam hal ini kata ulama yang terkuat dalam ayat ini, ulil amri humul ulama, para ulama, kembalikan perkara ini kepada mereka. La'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum, sehingga dia akan tahu istinbatnya, dia akan tahu jalan keluarnya. Jikalau dia mau membalikkan kepada mereka cari solusi, ya, dia no comment, ya, tidak berkomentar, tidak berbicara, meskipun tahu, tahan. Dia tawasul, dia berhubungan dengan ahli ilmu untuk mendapatkan jalan keluarnya. Tidak berhubungan dengan orang-orang yang jahil, orang-orang yang tidak ada yang membicarakannya, yang ada apa? Tambah ruwet, yang ada tambah rumit, tambah merajalela. Sehingga terkadang ada orang yang ingin baik, tetapi ketika orang-orang yang tidak layak berbicara-berbicara, perkaranya bukan semakin mengerucut, tetapi semakin melebar, semakin meluas, semakin parah. Sehingga untuk kita melaksanakan bimbingan Allah dari Isyaratul Nisab, mengembalikan urusannya, rujur ila ahli al-ilm qabla al-fitan wa ba'da al-fitan, kembali kepada mereka. Yang kedua, imamatun fid-din atau imamatun fis-sultah, pemimpin dalam kekuasaan. Dari jenis a'immatul muslimin, karena agama dan nasihat li a'immatil muslimin, bagi pemimpin-pemimpin kaum muslimin, yaitu mencakup penguasa, mencakup pemimpin kita dalam bentuk apapun. Pemimpin kita bukan hanya saja imamatul uzma, bukan hanya saja pemimpin dalam lingkup besar puncak kepemimpinan seperti khalifah atau raja atau presiden, tetapi mencakup pemimpin kita sesuai dengan kondisi yang ada pada kita masing-masing. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Al-Uthaymin rahimahullah taala, kata beliau, wa liya'lam anna a'immatal muslimin la yuradu bihim al-a'immatal ladina humul imamatul uzma. Hendaklah diketahui bahwasanya yang dimaksud pemimpin-pemimpin kaum muslimin bukan semata yang diinginkan dengan mereka yang dikatakan sebagai pemimpin di sini adalah imamatul uzma, puncak kepemimpinan saja, bukan hanya itu. Walakin yuradu bihi ma huwa a'am, tapi yang diinginkan dari pemimpin kaum muslimin ini umum. Fakullu man lahum ratun walau fi madrasatin, maka setiap yang dia memiliki wewenang walau fi madrasatin, meskipun dia di sekolah, di pondok mungkin kalau kita pesantren, fa innahu yu'tabar min a'immatil muslimin, maka dia pun teranggap sebagai pemimpin kaum muslimin jika dia memiliki wewenang. Idza nusiha wa salaha, maka jikalau dinasihati pemimpin tersebut dalam lingkup kecil pun tadi seperti sekolah ataupun pesantren, pondok, dinasihati pemimpin tersebut, diarahkan, karena manusia ya, tidak ada yang langsung, tidak ada yang terjaga dari kesalahan, keluputan, kekurangan, sehingga sekecil apapun pemimpin tersebut, idza nusiha wa salaha, jika dia dinasihati dan dia benar, dia bagus, salaha man tahta yadihi, maka akan benar pula orang-orang yang di bawah pengaturannya. Kalau pemimpin kita jadi dalam lingkup kecil saja dia dinasihati, diarahkan, kemudian menjadi benar, menjadi lurus kembali, bagus kembali, maka tentunya kita orang-orang yang di bawahnya pun akan benar kembali. Seperti nakoda, seperti supir. Supirnya apa? Bengkok terus, jangan belok sini, lurus. Supirnya enggak ngeyel, tapi dia ngikut. Tidak sehati, jangan belok, jangan bengkok, lurus. Si supir ini atau nakoda ini mendengar, sehingga kita yang di belakangnya ikut pula lurus. Demikian pula tadi posisi pemimpin. Jadi jangan sungkan atau jangan berat Saya khawatir nanti begini dan begini, sudah kita bahas kemarin. Ya, tentu khawatir-khawatiran itu dihilangkan. Ya. Kulluna, semua kita, rasa tidak menasihatkan kama dari jasadil wahid, seperti satu badan, akan diterangkan nanti oleh Syekh di poin yang terakhir. Ya. Semua kita seperti satu jasad, enggak ada istilahnya, enggak boleh intervensi. Kamu jangan intervensi ke saya, ini bukan wilayah saya, umpamanya. Ini bukan kekuasaan kamu. Tidak, semua kita kama dari jasadil wahid, seperti satu tubuh, satu anggota. Ini Rasulullah SAW yang memberikan seperti ini. Apakah ketika saudara kita yang jauh di sana-sana kita diamkan dengan alasan kamu enggak berhak, kamu di Jakarta, saya di Sumatera? Sebagian orang tadi dia terus menerus di atas hawa nafsunya, atau dia tidak ingin nasihat dari orang lain dengan alasan seperti itu, dengan mendatangkan seperti itu. Jangan ikut-ikutan urusan saya. Tapi tadi sikap kita sebagai sesama muslim dalam berbagai macam hadis, Rasulullah menerangkan seperti itu. Kalimat-kalimat tadi adalah jenis-jenis kalimat, yaitu kalimat tidak boleh intervensi seperti itu. Itu adalah kalimat-kalimat yang diamkan untuk menerima nasihat dari orang lain. Tapi tidaklah masing-masing kita terbuka dari manapun, dari ujung manapun. Ketika saudara kita menasihati, itu sebagai bentuk kasih sayang, kecintaan saudara kita, dan membuktikan bahwasanya dia beramal dengan hadis Rasulullah SAW tadi, bahwasanya al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyan, matalul mu'min kama tadi al-jasadil wahid, seperti satu jasad. Sehingga tentunya hal itu tetap diingatkan, ya, dengan tauqir wal ijlal, dengan hormat tentunya, ya, dengan adab ketika mengingatkannya. Terlebih kalau itu orang yang sebagai pemimpin kita, yang mengarahkan kita, sehingga itu tanpa mengurangi rasa hormat kita kepadanya. Itu dijaga. Dan alhamdulillah kita sudah kenyang kemarin. Ya, contoh-contoh bentuk-bentuk bagaimana dalam nasihatnya sesama kita, atau kita dengan ustaz-ustaz kita, sudah kita mendapatkan ilmunya. Bukan maknanya diam. Itu makna a'immah. Kata Syekh, a'immatus sulthah wa humul umara, pemimpin dalam hal kekuasaan tiada lain adalah para penguasa, para pemimpin, para pemerintah. Wal umara fil ghalibi akthar khata'an min al ulama, dan yang namanya penguasa kebanyakannya banyak salah ketimbang para ulama. Kebanyakannya kesalahannya itu lebih banyak ketimbang para ulama. Kenapa? Karena sudah kita lewati, para ulama enggak ada yang mereka meminta kekuasaan. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayuni waj'alna lil muttaqina imama. Mereka hanya meminta kekuasaan, yaitu kepemimpinan, lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa, pemimpinan agama. Ya. Sehingga kebanyakan penguasa kan bukan dari para ulama. Ya. Bukan orang-orang yang mumpuni. dalam bidang ilmu agama, sehingga otomatis kesalahan mereka itu lebih banyak ketimbang para ulama. Dan kenapa pula kesalahan mereka itu lebih banyak, kata Syekh? Dan di sini Syekh bukan berarti bangga. Itu kenyataan, fakta. Karena tentunya para ulama mereka terbimbing dengan ilmunya. Tidak semata mereka dikatakan ulama karena ahlul ilm. Orang yang mempunyai ilmunya, orang yang diamalkan ilmunya. Kalau tidak diamalkan ilmunya bukan ulama. Ya, karena ulama sesuai dengan apa yang Allah firmankan di surat Fatir, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Hanyalah orang yang takut dari kalangan hambanya kepada Allah, yaitu ulama. Takut dengan ilmunya. Bukan dia punya ilmu, ya asal ilmu. Enggak sesuai dengan ilmunya. Tapi para ulama betul-betul mempraktekkan dan mewujudkan ilmunya. Ilmu ini sebagai pembimbing dia. Sehingga yang namanya ulama bukan dinilai dengan imamahnya, bukan dengan pakaiannya, tapi pengamalan terhadap ilmunya. Ilmunya banyak dan ilmunya diamalkan. Itu ulama. Maka para pemimpin kebanyakannya terjatuh ke dalam kesalahan, li'annahu li sulthatihi qad ta'udhu al-izzatu bil ithmi. Karena kebanyakan penguasa dengan kemuliaannya, dengan kedudukannya, terkadang mereka gunakan dalam perkara yang dosa. Kekuasaan, kepemimpinan, kekuatannya, terkadang mereka gunakan dalam perkara yang berdosa, karena merasa enggak berkuasa, merasa memiliki kepemimpinan, merasa memiliki kekuatan. Maka kekuatan kepemimpinannya ini terkadang digunakan dalam perkara-perkara yang dosa. Itu istilahnya kalau bahasa kita yang mentang-mentang. Ada tanah kosong sudah disuratkan, punya penguasa, rakyat gak bisa apa-apa, gak punya kekuatan, gak punya badan hukum. Ini kebanyakan penguasa seperti itu. Fayuridu ayyufridu sulthatahu ala shawabi wal khata', sehingga dia inginkan kekuasaannya ini untuk melindungi kebenaran dan kesalahan. Yang benar hayu, yang salah oke-oke saja. Ini sebagian penguasa. Kenapa? Karena khawatir dengan kekuasaannya, sehingga dia harus merangkul dua-duanya. Kiai ajengan, ustadz hayu, preman iya juga. Itu penguasa. Alasannya harus bisa mengayomi, harus bisa masuk sana sini. Padahal justru penguasa itu adalah sebagai sarana tepat untuk orang yang tidak taat pun supaya jadi taat. Kenapa? Karena tadi penguasa itu punya kekuatan. Hendaklah kekuatannya itu digunakan litanfidzil haq, litanfidzi syariah, untuk menerapkan syariat. Jadi untuk apa berkuasa, untuk apa menjadi pemerintah kalau tidak bisa menguasai atau memerintah? Itu sudah hak mereka. Jadi tentunya hak menguasa atau memerintah ini dijaga, jangan sampai rakyat hilang kepercayaan, hilang simpatinya. Tatkala rakyat itu hilang simpatinya, kepercayaannya, asauhu, pasti yang namanya rakyat itu akan bermaksiat, tidak mungkin mengikuti perintahnya. Kalau sudah tidak tertanam di hati-hati rakyat ini kepercayaan. Tanya. Illa masya Allah, kecuali orang yang Allah kehendaki tentunya. Meskipun dia penguasa dan dia menjaga dirinya, maka tentunya kesalahannya itu sedikit. Seperti antum dengar bagaimana para penguasa khalifah dahulu, para khalifah dahulu. Seperti siapa? Para khalifah yang menjaga dirinya. Tentunya khulafaur rasyidin aula. Para khalifah yang patut lebih utama. Setelah Rasulullah SAW, meskipun mereka berkuasa, tidak ada mereka gunakan kekuasaannya dalam melipat harta rakyat atau mengeruk kekayaan, keuntungan. Yang ada atau melihat bagaimana para khalifah seusai dari kekuasaannya, apa yang harta yang mereka dapatkan, kekayaan dan yang lain, tidak ada. Benar-benar miskin. Beda di sebagian negeri ya. Pensiun, lengser, kira-kira sudah punya mobil sekian, tanah sekian, baru lengser. Tapi tidak seperti itu penguasa yang benar. Tahu masa Khalifah Abdul Aziz dan yang lainnya betul-betul ta'afufan anin nas, menjaga diri dari manusia, menjaga diri dari harta-harta yang haram, harta-harta yang bukan miliknya. Harta-harta yang itu bukan dari keringatnya, enggan untuk memakannya, memasukkannya. Tapi sekarang masya Allah godaannya, yang namanya penguasa, pemerintah, sedikit-sedikit tanda tangan uang, sedikit-sedikit tanda tangan uang, belum ini dan itu ya. Sangat mudah. Maka bentuk nasihat terhadap mereka, para penguasa kita, para pemimpin kita, yaitu wan nasihatu lahum hiya an takuffa an masawihim wa la tanshuraha bainan nas wa an nubdila lahum an nasihah mastata'na bil mubasharah idza kunna nastati'u an nubashirahum wa bil kitabah idza kunna la nastati' wa bil ittisal liman yattasil bihim idza kunna la nastati' al kitabah. Bentuk nasihat, perilaku, ucapan, sikap yang baik terhadap penguasa-penguasa kita tiada lain dengan antakufa an masawihim, dengan menjaga kejelekan-kejelekannya, keburukan-keburukannya. Wa alla tansyuraha bainan nas, dan jangan sebarkan di antara manusia. Insyaallah ini yang bisa ana atau kita semua kadang tidak sabar ya, ketika melihat kesalahan yang ada pada penguasa. Seharusnya untuk kita jaga, seharusnya untuk kita tidak menyebarkannya. Karena tadi, jikalau kesalahan-kesalahan itu menyebar di kalangan manusia, maka akan jatuh wibawa, pamor penguasa tersebut, sehingga rakyat ini tuna kepercayaan istilahnya, hilang kepercayaannya, hilang, tidak ada kepercayaan mereka ketika sudah diliputi dengan isu-isu kejelekan-kejelekan yang ada pada mereka. Tapi tugasnya untuk kita sembunyikan, tetapi bukan diselimuti, disembunyikan dan dinasihati. Sehingga kata Syekh, wa an nubdila lahumun nasiha masata'na. Kita sembunyikan, kita tutup kejelekan mereka, penguasa-penguasa kita, tidak disebarkan di kalangan manusia, di berbagai macam obrolan, atau bahkan di mimbar-mimbar. Jangan. Tetapi apa? Terus disertai dengan nasihat. Jika kita mampu nasihati penguasa yang salah tersebut, dijaga, kita yang tahu saja. Seperti yang telah berlalu kepada Aimatuddin, baik itu nasihat secara langsung sesuai dengan kemampuan kita. Jika kita bisa langsung, bisa duduk menasihati empat mata, itu lebih memberikan dampak yang positif. Kenapa? Karena dengan langsung kita menasihati penguasa kita atau seseorang, dampaknya besar, dan orang yang dinasihati pun akan merasa bahwasanya kita ini sedang menasihati. Berbeda kalau nasihat itu di kalangan umum. Iya. Atau di khutbah. Iya. Maka tentunya kurang berdampak. Kurang mengena. Karena sebagian orang apa? Sebagian orang enggak peka. Ketika mungkin ustaznya menasihati di ta'lim atau di khutbah, karena sudah enggak tahan lagi. Di ta'liman kurang. Iya. Tambah lagi di khutbah. Baik. Ya dia tenang-tenang itu bukan saya, paling yang baik itu. Seperti itu. Sebagian orang kurang peka. Iya, yang sudah kita dengar. Ini bahaya kalau orang sudah enggak peka lagi. Kalau orang yang masih tersinggung, mending. Iya. Tapi kalau orang yang sudah sama sekali tidak merasa tersinggung, tidak peka terhadap nasihat, ini bahaya. Tanya. Jangan itulah buat orang, bukan buat saya. Ya, tetapi tadi ketika intern ataupun berdua itu lebih mengena. Betul-betul ya, kita sedang menasihati dan dia sedang menasihati kita. Ya. Jika tidak bisa, kata Syekh, bil kitabah, dengan tulisan antum poskan. Ya. Atau mungkin antum WA kan, antum telegram kan, kirim ke email ya, presiden.com pokoknya. Kirimkan nasihat antum yang baik, bukan mencaci atau bukan memberikan karikatur ya, pelecehan. Ini nasihat, bawakan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah, mengingatkan tentang penguasa. Nih, bagaimana bahayanya seorang penguasa. Tanya. Seseorang yang dia diberikan amanah, kemudian amanah tersebut dia sia-siakan, maka kata Rasulullah SAW, lam yajid ra'iyatal jannah. Man yastar'illahu ra'iyatan falam yahutha binasihatin falam yajid urfal jannah. Berarti siapa yang dia memiliki kekuasaan kepemimpinan dan dia tidak gunakan kepemimpinannya untuk menasihati rakyat-rakyatnya, mengarahkan yang baik kepada rakyat-rakyatnya, maka dia tidak akan mendapatkan baunya surga. Dinasihatkan tentang mas'uliyah 'azimah, tanggung jawab yang besar, kepercayaan rakyat. Semoga dengannya bisa mendengar. Jika tidak bisa, kata Syekh, bil ittisal biman yattasil bihim. Enggak bisa juga secara langsung, enggak bisa juga nulis. Antum berhubungan dengan orang-orang yang bisa berhubungan dengan penguasa. Antum mencari ya, wasilah tadi. Karena manusia beda seperti Allah. Allah tidak butuh wasilah. Tidak butuh wasilah perantara dalam beribadah langsung. Perantaranya hanya perantara syariah Rasulullah SAW dalam mengajarkan ilmu agama. Adapun dalam ibadah tidak ada. Jadi Rasulullah SAW adalah wasilah atau wasitah fi ta'lim, dalam mengajari agama. Tetapi dalam ibadah tidak ada. Rasulullah menyampaikan sholat kita kepada Allah, zakat kita kepada Allah, tidak. Tidak butuh Allah SWT wasilah. Atau Rasulullah menyampaikan apa? Balik maqasidana, menyampaikan tujuan-tujuan kita. Tidak ada. Langsung kepada Allah. Tapi manusia tadi, manusia enggak bisa kita di sini berbicara, menasihati, wahai penguasa, kita bawakan di sini dari ini. Enggak bakalan dengar. Tapi Allah SWT dimanapun, mau itu terucap ataupun tidak terucap, di dalam hati ataupun di luar, inna Allah sami'un alim, Maha mendengar, Maha tahu, sehingga enggak butuh perantara yang menyampaikan. Tanya. Semuanya diketahui Allah SWT sehingga tidak disamakan Allah SWT dengan para raja, para pembesar, para penguasa. Lalu kepada penguasa tadi, cari orang-orang yang bisa menyambungkan dengan mereka, bisa apa istilahnya zaman sekarang, menampung aspirasi. Itu siapa? Para ulama. Kalau di negeri Arab yang menampung aspirasi masyarakat, para ulama. Ya. Karena penguasa nanti akan berbicara dengan para ulama, dan para ulama akan menyampaikan kepada penguasa. Tanya. Itu tempatnya. Sehingga dengan demikian akan terjaga haibah yang kewibawaan penguasa dengan senantiasa terus diperbaiki dari kesalahan-kesalahannya. Ikhwati fillah rahimakumullah. Dan banyak sekian pula yang disebutkan oleh para ulama yang lain tentang bentuk nasihat terhadap penguasa kita. Seperti yang kita baca dalam pelajaran yang lain tentang di usul sitah yang disebutkan oleh Syekh Abdul Salam bin Abdul Karim Al-Barjas. Dan sekian hak-hak penguasa itu adalah bentuk nasihat terhadap mereka. Seperti kita mengingatkan kepada penguasa orang-orang yang akan merongrong kekuasaannya, menggulingkan kekuasaannya, ini pun sebagai bentuk nasihat terhadap mereka, para pemimpin, para penguasa. Atau dengan kita mengingatkan orang-orang yang lalai dari bawahan-bawahannya. Nih, bawahannya sudah waktunya masuk desa lah, mancing umpamanya. Nih, masuk desanya asal-asalan. Tanya. Masuk kantornya di atas masih nanti jam 10. Alasan ini itu. Tanya. Diingatkan, nih. Maaf Pak Camat, ya, Bu Bupati, ya, bahwasanya bawahan Anda tadi ada yang mampir dulu di warung ngopi lama, ya, dibuang-buang waktunya. Harusnya dia tugas jam 8, ya, baru tugas apa? Mendekati zuhur istirahat, mendekati makan siang, ya. Ini diingatkan penguasa-penguasa kita, pemimpin-pemimpin kita, dari bawahan-bawahannya yang lalai dalam bertugas. Itu pun sebagai bentuk nasihat terhadap para pemimpin kita, penguasa kita. Dan itu betapa banyak yang seperti itu yang kita melihat di negeri kita. Ini. Balai desa yang seharusnya jam 8 buka ini apa? Jam 9.10 baru buka. Ini. Dan yang lainnya. Itu semua butuh tentunya nasihat kita terhadap pemimpin-pemimpinnya, diingatkan supaya diarahkan oleh pemimpin-pemimpin tadi. Itu dari sekian nasihat bagi penguasa kita. Semoga kita bisa menjaga tentang kehormatan-kehormatan mereka, dan Allah berikan kemampuan untuk memberikan nasihat baik secara langsung ataupun dengan tulisan ataupun dengan orang-orang yang bisa berhubungan dengan penguasa-penguasa kita. Dan tentunya tadi banyak berdoa, banyak mohon kepada Allah SWT, semoga Allah berikan penguasa-penguasa negeri-negeri kita penguasa-penguasa yang baik, penguasa-penguasa yang muslim, yang mereka kembali kepada bimbingan para ulama. Jangan sampai Allah SWT hukum kita dengan memberikan penguasa kafir, karena dengan berkat dosa kita sendiri. Ma asabakum musibatin fa bima kasabat aydikum. Allah SWT firmankan tidak ada musibah yang menimpa kalian melainkan karena ulah tangan kalian sendiri. Musibah di negeri kita banyak pemimpin-pemimpin kafir karena ulah tangan kita sendiri. Jangan salahkan yang lain. Sehingga banyak-banyak bertobat kembali kepada Allah dan banyak-banyak berdoa minta kepada Allah semoga Allah berikan penguasa-penguasa kita yang baik, yang saleh. Baik. Yang salihat. Nah, penguasa enggak ada yang salihat. Ada juga yang saleh, salihin. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.